Kau yang membuatku ada di dunia. Kau pun besarkanku penuh bahagia. Hingga ku dewasa, khilaf yang pernah aku lakukan dahulu untuk menyakiti hatimu, oh ibu. Cintamu tak mengenal waktu, kasihmu menyadarkan aku tak ada darimu. Apakah ku mampu membalas semua yang telah kau beri dengan ikhlas? Nyawa pun rela kan ku lepas. Lakukan dahulu, tak berniat untuk menyakiti hatimu. Biarkan aku tak ada yang lebih darimu. Oh, oh ibu, apakah ku mampu membalas semua yang telah kau beri dengan ikhlas? Surga di kaki. Ibu.